Ada Ramayana, juga ada Mike Pro Sotik, juga ada Arka Gary Mahesa Jupalapa. Hanya sepintas Zakia lalu menghilang. sekian, pastikan kita berjumpa lagi. Oh Zakia, tak sabar rasa hatiku menanti. Zakia, Zakia, tak seorang pun dapat mengerti. Bila ku katakan, aku selalu merindukannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, bos. Selamat malam semuanya, assalamualaikum.